Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu ay tabi'ahu misali ila yamiti. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh. Kesempatan bertaubat adalah kesempatan paling bersejarah dalam hidup kita. Kesempatan yang paling mahal. Kesempatan yang paling berharga. Lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Dan itulah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Idza ahaballahu 'abdan a'atallahu fursatat taubah. Bila Allah mencintai hamba-Nya, maka hamba itu diberi kesempatan bertobat kepada-Nya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki may yasha wallahu samii'un 'aliim. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertobat oleh Allah. Tapi Allah memilah-milih siapa di antara hamba-Nya yang diampuni, yang diterima taubatnya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Karena itu ikhwatal iman, kita masih hidup saat ini. Masih ada saldo umur. Masih ada sisa umur. Sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Jangan terus hinakan diri dengan berbuat maksiat. Jangan meremehkan soal perjalanan waktu yang semakin dekat dengan jadwal kematian. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ciri khas dari orang beriman itu, bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegeralah minta ampunan Allah. Bersegeralah bertobat kepada Allah. Dan surga seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba-Nya yang sungguh-sungguh bertakwa. Kepada hamba yang sungguh-sungguh bertaubat, kepada hamba yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, surga seluas langit dan bumi. Dan hamba yang bertaubat itu sangat dicintai oleh Allah. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Kalau Allah sudah mencintai hamba yang bertaubat, maka para malaikat pun mencintainya. Ini uhibbu fahibbuhu. Aku mencintai hamba itu, hai malaikatku, maka cintailah ia. Dan kalau sudah Allah mencintai hambanya, hamba itu akan dimuliakan oleh Allah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Tadinya hina, karena ia bertaubat jadi mulia. Tadinya kotor, lalu ia bertaubat menjadi bersih. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafuran rahima. Mereka yang bertobat sungguh-sungguh, kemudian mereka beriman sungguh-sungguh, kemudian mereka beramal saleh sungguh-sungguh, tidak lagi mengulangi perbuatan maksiatnya, mereka Allah hijrahkan, Allah rubah keadaannya pada lebih baik, lebih mulia, lebih bahagia, dan lebih sukses. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Segeralah bertaubat kalian, niscaya kalian tuflihun. Tuflihun itu artinya falah, sukses dunia akhirat. Maka siapapun yang ingin sukses dalam dunia yang sebentar ini, rumah tangganya bahagia, rezekinya berkah, sisa umurnya berkah, aktivitasnya berkah, jangan tunda lagi. Jantung masih berdenyut. Segeralah bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutakhirin. Jadikanlah kami hambamu yang bertaubat. Dan hambamu yang mutakhirin sibuk dalam perbaikan kebaikan untuk terus mensucikan diri. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, ampuni kami. Maafkan kami. Terima kasih ikhwatal iman. Maafkan arifin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu